Lagi orang mangan sedina, orang ngombe sedina, wis lemes gak iso glewet. Apa yang akan disombongkan di hadapan Allah? Apa yang akan disombongkan di hadapan sesama? Bahwa ternyata kita enggak punya kekuatan, enggak punya daya. Akhirnya wong posone ngrumangsani apes. Sadar kalau dirinya lemah. Wa khuniqal insanu dha'ifa. Memang manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Cara Jawa asline menungso kan sangka lemah. Lemah iku gak iso apa-apa, gak iso polah, gak iso obah. Anane iso polah mergo ana sing ngolahno, anane iso obah mergo ana sing ngobahno, anane iso apa-apa mergo ana sing ngapak-ngapakno. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya sadar nek lemah apes mboten kuat. Ayo sapa sing rumangsa kuat, ngajong pengen roh. Nek pancen rumangsa kuat, jajal ngempet aja ketip 10 menit. Nek ngempet ketip ayo ora iso kok rumangsa kuat. Ayo sing rumangsa kuat, empeten rambutmu sing ireng iki aja oleh putih. Iso ireng terus. Mesti putih. Ora trimo rambut dhuwur tok sing putih. Wong yo kadang-kadang kalah kuat karo kewan, Bapak Ibu. Nun sewu. Wong kadang-kadang kalah kuat karo pitik. Pitik ini mangan gabah sak kulit-kulite. Ora katik dioncai. Ora katik diumbah, langsung cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk. Lek, yo ora kebeler. Sok kuat menter. Jenengan wantun tiru ngoten. Pari leren dioncai, diselep, iso diblower. Lho, menire dijupuki. Mari ngono wis urung kani mangan. Sik dipususi ngantek bersih, dereng wantun dahar. Digodhok sampai medhok. Ngoten niku urung wani nglebone weteng. Lewat cangkem dipamah lembut, nembe klenyer mlebu weteng. Kok kalah karo pitik to? Sak kulit-kulite. Cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk. Trimo ngono delok pitik nek wis metu dadine lak apik. Nek atos dadi ndok. Nek ajur lumer wapi namine adla'alintung. Ayo menungso sing diproses ra karo-karuan dileken lek wis metu dadine. Nek atos ngribal-ngribal. Nek ajur ngalang-alangi bubur. Kalah kuat karo wedhus. Wedhus mangan tebon, mangan damen. Sak uler-ulere, sak ririne kruwes-kruwes-kruwes gak atik dicacah-cacah dhisik. Lho trimo ngono delok nek wis metu wae wedhus iso kaya weton pabrik. Gelintiran atik rata. Jenengan saged ndamel kados ngoten niku. Pitik trimo ngono metune dadi ndok. Kena didadar, digoreng, diceplok, kena digawe jamu, ndoke sampean. Ibu-ibu niku sok-sok ya kalah karo kucing. Kucing niku lho bu kucing, manak sak berolan limo niku ya ora sambat. Ora kelaranan biasa. Lho jenengan sitok ae ora karuan polae. Padahal mek sitok. Kalah karo kucing, kucing sak berolan limo biasa ora sambat. Padahal kucing niku nalika meteng ya ora diperiksa nang nggone bidan. Ora butuh diumprakno nang nggone dukun bayi. Lu ngono lagi bermanak lu bro limo eneng tikus klemer-klemer godak peledek ibu-ibu kene wani tiru ngoten bareng lahirno nek mlewayu ngoten ya sida sapa ngomong ora kena dinggo ya ora kena dinggo mlayu bahaya Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane menungso mboten asal sombong. Sombong niku bibite sangka iblis. Sing ngawiti sombong kan iblis deklarator sombong. Kene janji ana wong sombong iblis ya oleh dosane. Padha karo sing ngawiti mateni wong niku Qabil, janji ana pembunuhan Qabil ya nanggung dosa. Gak meneng. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Sak teruse niku ngawiti kebagusan terus oleh ganjarane kebagusan. Tapi ya man sanna sunnatan sayyi'atan ya fa'alaihi wizruha. Ya oleh dosane nek ngawiti keelekan. Jadi umpama ten mriki dereng ngenten majelis zikir umpama jenengan kok mbentuk majelis zikir, ngawiti ndamel majelis zikir, subhanallah jenengan deklarator majelis zikir. Jenengan pun kapundhut majelis zikir tasik melampah terus oleh kiriman ganjaran. Alhamdulillah. Semanten ugi umpamin jenengan dados deklarator majelis togel. Mbah dadi ketua, mbah sekretaris, mbah bendahara, mbah seksi riwariwi. Jenengan pun mati niku lho. Lho, majelis togel kok bisa istiqomah. Iya terus oleh kiriman. Dosa, yakin sing ngaiti damel TPQ Madrasah Diniyah meskipun sampun kapundhut terus oleh kiriman ganjarane. Sing dukung keberadaan TPQ, keberadaan Madrasah Diniyah terus oleh kiriman ganjaran mengalir tanpa henti. Saniki mboten krasa, kadang lek diomongi gak percaya. Jare sapa? Ya entek-entek duit ya iya. Titik-titik sumbangan, titik-titik tarian, titik-titik urunan. Pancen wong ini diomongi nek durung roh buktine yo gak ngandel. Misale ana wong tak omongi, iki lho aku nggawa beton, pendemen. Beton sitok lho pendemen, engko lek dadi beton ngumake. Gak percaya gak roh buktine. Jare sapa? Ya basa. Atok gorene tak gorenge ya ngono. Padahal cara dipendem temen. Akhirnya tuwa dadi wit, dadi wit, dadi wit. Wah nongko sak pirang-pirang. Beton sitok iso dadi beton puluhan ribu. Ngene apa mboten? Diomongi kok.